bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bigman Sirait. Tawuran siswa, taruhan nyawa, sungguh luar biasa, mengerikan. Satu fakta yang sulit untuk dipahami nalar di waktu yang lampau kini terjadi sudah. Sesama anak bangsa saling menghabisi, terjebak dalam emosi yang tinggi, tak terkendali karena pengaruh salah didik dan minus budi pekerti, belum lagi minuman dan gaya hidup yang salah semakin melengkapi kehancuran. Karena nyaris tak ada yang bisa menghentikan, maklum peraturan pun dimanfaatkan oleh para petinggi untuk mengambil keuntungan dari sana, tak peduli bahwa ada korban anak sendiri. Ah, memang mengerikan. Nilai moral semakin kacau balau di kehidupan. Batu datang silih berganti, membuat darah berceceran. Tapi tampaknya itu pun tak cukup. Pedang diayunkan bagaikan perang dalam perang kolosal di masa lampau. Ditonton di jalan raya yang ada lampu merahnya. Tak mirip dengan masa lalu situasinya, tapi kelakuannya itu sangat mengerikan. Karena di waktu lampau terjadi perang antar bangsa atau pengkhianat yang harus disingkirkan. Sekarang tak jelas apa urusannya, tak pasti apa alasannya, semuanya serba gelap gulita. Mengejutkan, air keras pun menjadi ide gila untuk merusak orang selamanya. Urusan sepele yang tak jelas siapa lawannya, bisa mengambil korban yang tak tahu apa-apa. Mau kemana kita pergi? Semoga ada yang berkata, saya bertanggung jawab. Tapi memang susah berharap ada pemimpin yang begitu. Karena semua rajin mencuci tangannya dan berkata, bukan saya. Lalu siapa? Selamat memeriksa diri. Bersama saya, Bigman Sirait.